Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa putra putri kita adalah titipan dan amanah dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang harus disadari, bahwa putra putri kita adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meyakini bahwa putra-putri kita itu adalah milik Allah. Milik Allah yang dititipkan untuk kita. Maka cara kita untuk mendidik, menentukan masa depan mereka akan dibawa kemana, arah pendidikan dan arah hidup mereka, itu mestinya selalu disesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki. Harus disesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki, karena anak-anak itu adalah milik Allah. Kita hanya mendapatkan titipan, menjalankan amanah, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, konsep yang paling mendasar ketika kita berbicara tentang anak, putra-putri kita adalah orientasi kita dalam mendidik anak-anak adalah akhirat dan ridha dari Allah Jalla wa ala. Itu yang paling penting. Nah, justru poin ini adalah poin yang terpenting dari sekian banyak poin yang disebutkan para ulama di dalam tarbiyatul aulad, pendidikan dan pengajaran anak-anak. Nah, arahkan mereka di jalan Allah Azza wa Jal, arahkan dan bimbinglah mereka untuk benar-benar hidup terarah. Nah, hidup mereka selalu diwarnai dan dihiasi dengan upaya dan usaha mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat selalu sebuah firman Allah yang difirmankannya di dalam Al-Qur'anil Karim. Nah, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah pula keluarga kalian dari siksa api neraka. Sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita rencanakan untuk masa depan anak-anak kita, haruslah rencana jangka panjang. Hakikat jangka panjang bukan hanya jangka panjang selama mereka hidup di dunia, tetapi rencana yang kita buat, rencana yang kita reka-reka, rencana yang kita rancangkan buat mereka haruslah menembus batas kehidupan dunia sampai pada kepentingan mereka, kepentingan anak-anak kita di akhirat kelak. Nah, rencana yang kita buat untuk mereka haruslah rencana yang menjadi usaha kita untuk menjauhkan dan menghindarkan mereka dari siksa api neraka. rencana yang kita buat untuk mereka adalah rencana untuk mendekatkan mereka, mendekatkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Itulah yang terpenting. Sehingga cara kita mengukur kesuksesan anak, cara kita untuk mengukur kesuksesan anak bukan hanya diukur melalui materi dan kedudukan seperti pola pikir dan pola ukur yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sendiri. Sebagian kaum muslimin berpikir bahwa kesuksesan dan keberhasilan anak itu ditentukan dengan sesuatu yang bersifat fisik, harta, materi, benda. Nah, demikian juga kedudukan, jabatan, pangkat. Nah, kesuksesan dan keberhasilan anak itu seringkali difahami oleh sebagian kaum muslimin dalam bentuk pengakuan masyarakat akan status sosialnya di tengah-tengah mereka. Kalau telah diakui oleh masyarakat, diakui status sosialnya, barulah dia dikatakan sebagai anak yang sukses, anak yang berhasil. Nah, bukankah seperti itu yang kita saksikan dan kita rasakan di tengah-tengah masyarakat kita? Nah, memang benar demikian. Nah, kesuksesan dan keberhasilan anak itu sangat ditentukan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kalau dia sudah menempuh jenjang pendidikan akademik yang apa namanya yang reguler, nah, memiliki gelar, nah, bisa bekerja di perusahaan, memiliki pangkat dan kedudukan, memiliki kendaraan, punya istri, punya suami, punya anak, nah, yang seperti ini barulah dikatakan sukses dan berhasil. Sementara mereka yang katakanlah tidak seperti itu, nah, gelar sarjana tidak dia punya, harta dan materi apa adanya, apalagi pangkat dan kedudukan ataukah jabatan, masih sangat jauh untuk berbicara tentang hal itu. Anak-anak seperti ini seringkali dinilai tidak sukses, kurang berhasil. Nah, tetapi alhamdulillah, Islam sebagai agama yang kita peluk dan kita yakini, Islam sebagai ajaran luhur dan mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menggiring dan mendorong kita untuk berpikir seperti itu. Islam mengajak kita untuk berpikir lebih luas, lebih jauh, lebih luas dan lebih jauh untuk mengukur kesuksesan dan keberhasilan anak tidak semata-mata di dunia saja, tetapi kelak kehidupan di akhirat mereka pun menjadi perhatian utama. Menjadi perhatian utama. Bagaimana caranya agar anak-anak kita nanti terbebas dari siksa dan hukuman Allah Jalla wa'ala, berpikir dan berusaha agar bagaimanakah caranya supaya anak-anak kita menjadi para penghuni surga. Berpikir, berusaha semaksimal mungkin bagaimanakah caranya agar anak-anak kita nanti dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ini cara berpikir kita, walhamdulillah. Nah, memang cara berpikir Ahlus Sunnah dan pola pikir Salafiyin sangat bertentangan dengan pola pikir yang lazimnya dimiliki oleh kaum muslimin secara umum. Nah, bahkan bisa dikatakan pola pikir Ahlus Sunnah, pola pikir Salafiyin itu menentang arus sifatnya. Sangat-sangat menentang arus. Nah, sebagai contoh sekarang misalkan percakapan kecil yang pernah terjadi antara saya dengan seorang wali santri. Sebuah percakapan kecil yang terus berulang dengan orang yang berbeda pada waktu yang tidak sama. Percakapan kecil itu saya kira akan terus terjadi, akan berlangsung, akan berulang. Nah, jadi percakapan kecil tentang anaknya, percakapan kecil tentang anaknya yang dia pandang ketika dititipkan di sebuah pesantren, pesantren yang dikelola oleh Ahlus Sunnah pesantren yang dikelola oleh salafiyin. Nah, dia pandang bagaimana Ustaz dengan anak saya? Nah, artinya kenapa jauh dari nilai disiplin, gitu. Masuk kelas kadang terlambat. Nah, kemudian tenaga pengajarnya kurang memadai. Nah, kurikulumnya belum bisa diraba dan belum bisa ditentukan seperti apa nantinya. Anak-anak setiap kali saya datang, selalu saja saya lihat dan saya saksikan mereka sedang bermain-main dengan temannya. Kapan mereka belajar? Nah, itu pun kalau kelas masuk yang diajarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, doa, zikir, cerita, sirah dan sebagainya. Nah, nanti pulang ke rumah seperti itu juga. Nah, bagaimanakah masa depan anak saya nanti? Bagaimanakah masa depan anak saya nanti? Nah, kemudian berusaha dia banding-bandingkan dengan pendidikan anak di sekolah umum. Pendidikan anak di sekolah umum yang demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Dia bandingkan dari beberapa sisi. Dia bandingkan dari beberapa sisi. Nah, dalam percakapan kecil tersebut, ikhwati fillah barakallahu fikum, saya tidak berpanjang lebar menjawab dan menjelaskan. Saya hanya mengangkat satu poin saja. Saya hanya mengangkat satu poin saja, tidak lebih dari itu. Saya sampaikan, Pak, katakanlah pondok pesantren yang kita kelola, yang dikelola oleh Ahlus Sunnah dan dikelola salafiyun ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, tetapi ada satu hal yang bersifat prinsip. Satu hal itu hanya bisa kita temukan di sistem pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah Salafiyin. Satu hal yang bersifat prinsip ini sulit untuk kita temukan pada sistem pendidikan yang bersifat umum. Sifat umum itu artinya tidak dikelola oleh Ahlus Sunnah. Ini yang saya maksud dengan sekolah umum, tidak dikelola oleh Ahlus Sunnah. Satu hal yang bersifat prinsip itu apa? Saya sampaikan, keikhlasan. Keikhlasan. Nah, cobalah kita jujur. Kita jujur mengakui bahwa nilai-nilai keikhlasan beribadah, berbuat, beramal itu hanya karena Allah dan demi mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Ajaran-ajaran seperti ini tidak ditanamkan, bahkan tidak diajarkan pada sistem-sistem pendidikan yang umum. Adapun pondok pesantren yang dikelola oleh Ahlus Sunnah, yang dikelola oleh Salafiyin, nilai-nilai seperti ini justru santapan pokok, menu utama dari pelajaran-pelajaran mereka. Hidup ikhlas karena Allah, hidup ikhlas karena Allah, hidup ikhlas karena Allah. Tuluslah dalam beramal, tuluslah dalam beribadah, tuluslah dalam berbuat. Jangan engkau berbuat untuk dilihat orang, jangan engkau berbuat hanya untuk didengar orang, jangan engkau berbuat demi mengharapkan pujian dan sanjungan orang. Ini nilai-nilai seperti ini betul-betul ditanamkan pada anak-anak kita. Dengan fasih anak-anak kita, mereka yang belajar di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, dengan fasih walaupun masih berusia 4 tahun, dengan fasihnya mereka mengucapkan an amirin mu'minin Abi Hafsin Umar Abdul Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Diartikan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, saya pernah mendengar. Diartikan anak-anak kita masih berusia TK, masih di kelas TK, TKA, TKB, fasih mereka mengucapkan dan membaca hadis ini. Luar biasa, pendidikan ikhlas. Kita yang belajar agama, kita yang ingin memperdalam manhaj salaf ini, kita yang berusaha untuk menjadi bagian dari Ahlus Sunnah, bagian dari salafiyin, bukankah telah ditanamkan benar-benar bahwa agama Islam ini dibangun di atas fondasi keikhlasan. Semua jenis ibadah yang kita kerjakan hanyalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dua syaratnya terpenuhi, dan syarat yang pertama adalah keikhlasan. Ketika nilai ini ditanamkan betul sejak dini kepada anak-anak kita, ikhlas, ikhlas, ikhlas, berbuat. Nah, ini merupakan jaminan bahagianya mereka di masa yang akan datang. Bahagia, sukses, tenang dan tentram jiwa mereka. Bayangkan bila konsep ikhlas ini betul-betul tertanam dengan baik, sukses. Nah, sukses kita jadikan konsep ikhlas ini sebagai karakter dan watak mereka. Luar biasa. Sampai mereka besar, dewasa, sampai mereka berkeluarga, menjadi orang tua. Nah, semua masalah itu akan mudah dihadapi, semua masalah itu akan ringan untuk diselesaikan. Karena pola pikir mereka ikhlas, tulus karena Allah. Tulus, ikhlas karena Allah. Nah, sekarang kalau kita berbicara pada prakteknya, katakanlah tetap saja orientasi orang tua di zaman ini adalah bagaimanakah caranya agar anak-anak dia itu mampu bekerja dengan baik, menghasilkan, nah, ada sebuah pendapatan, gaji bulanan, sehingga dia bisa nanti kalau sudah berkeluarga bisa menghidupi anak istrinya, kalau dia sudah dewasa masih bisa membantu orang tuanya, kan gitu. Inti-intinya kan kerja. Inti-intinya pun kerja. Sekarang orang yang bekerja tanpa memahami konsep ikhlas, mampukah dia menikmati pekerjaannya? Bisakah dia merasakan kenyamanan dalam pekerjaannya? Orang kerja tidak ikhlas, tidak tulus, rentan stres. Risiko bermasalahnya itu besar sekali, karena dia tidak memiliki dan tidak mempunyai konsep keikhlasan yang matang. Konsep keikhlasan yang matang. Nah, misalkan ini sebagai contoh saja. Anak kita pada akhirnya memilih profesi jual beli. Profesi jual beli akhirnya dipilih oleh anak kita. Di sana ada si A, ada juga si B. Semua adalah anak-anak kita. Ini hanyalah contoh ilustratif saja. Si A, anak kita, konsep keikhlasan itu kurang ditanamkan pada dirinya. Sementara si B dari kecil, sejak sebelum ia bisa membaca Al-Quran, si B yang sejak kecil sudah mulai dikenalkan dengan konsep keikhlasan melalui hadith-hadith semacam tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Nah, sama-sama dewasa ya, sama-sama bekerja, ke depannya seperti itu, tetap mencari maisyah kan sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Pada akhirnya mereka sama-sama bekerja, katakan profesinya sama. Nah, lihat, mulai dari kenyamanan bekerjanya. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa si B yang telah matang menguasai konsep keikhlasan, dia bekerja dengan tulus. Tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Dia tidak terbebani dalam bekerja mencari ma'isyah, menghidupi istri dan anak-anaknya. Saya yakin sekali, bila konsep keikhlasan itu benar-benar telah matang, tertancap dalam karakternya. Tetapi si A, saya yakin sekali. Nah, dia akan kurang menikmati pekerjaannya. Sekalipun terlihat senang, terlihat menikmati, terlihat nyaman dalam pekerjaannya, tetapi selama konsep keikhlasan itu tidak tertanam dengan baik pada dirinya, nah, dia akan rentan terserang oleh penyakit gersulo, mengeluh, nah, putus asa, patah semangat, cepat marah, cepat emosi. Nah, bayangkan saya berbicara seperti ini kan karena pengalaman dan cerita nyata. Saya pernah mendapatkan curhat dari seorang istri plus sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Nah, konsultasi yang difasilitasi oleh orang ketiga, artinya ada orang ketiga menghubungkan, nah, kemudian ditanyakan kepada saya, subhanallah, sikap suaminya, sikap suaminya yang apa namanya, memposisikan dirinya, nah, sebagai orang yang harusnya ikut sama-sama bekerja. Jadi kata suaminya, dari dulu yang kerja saya terus, kamu enak-enak di rumah, harusnya saya kerja, kamu juga kerja. Yang kayak gini kan yang susah cuma saya. Lihat contoh nyata ya. Dan subhanallah yang seperti ini terjadi di tengah masyarakat kita. Silakan buktikan ucapan saya. Nah, pada umumnya masyarakat kita, nah, seorang suami, nah, berusaha agar istrinya pun produktif gitu ya. Tahu produktif ya? Ikut kerja. Ikut kerja. Dia tidak rela bekerja sendiri terus hanya istri dan anak-anaknya yang menikmati. Nah, kalau perlu ada pekerjaan tambahan di rumah, yang penting istrinya ikut sama-sama merasakan berat loh kerja itu. Nah, kenapa hal ini sampai terjadi? Karena konsep keikhlasan itu kurang tertanam dengan baik. Nah, sehingga ketika dia bekerja sedang lelah dan capek-capeknya, yang dia bayangkan, enak banget istri gua di rumah nih, tinggal nerima duit aja, minta ini minta itu, nggak tahu rekosone suami, tidak tahu susahnya kita bekerja sepanjang hari. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata itu sempat terucap oleh kita yang ngaji ini, ya mohon maaf, berarti konsep keikhlasan pun belum tertanam dengan baik pada diri kita. Nah, kalau sampai terucap kata-kata seperti itu ya, atau bahkan mungkin terfikir saja lah, terfikir, waduh, nggak tahu susahnya suami kerja ini dan ini. Lihat, itu tanda kurang ikhlas dalam bekerja, kurang tulus di dalam mencari pendapatan nafkah dan ma'isyah. Nah, itu kejadian nyata. Nggak biasa. Sampai istrinya, mohon maaf ya, istrinya dipaksa untuk belajar naik motor. Urusan antar jemput anak saja suaminya gak mau sendirian, gantian, giliran. Hari ini saya, besok kamu. Masa kamu enak-enakan di rumah? Subhanallah, itu memang tugas seorang ayah. Kalau engkau wahai ayah mampu melakukannya, biarkanlah istrimu, biarkanlah ibu dari anak-anakmu tetap tinggal di rumah, di dalam istana mereka. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, wahai kaum wanita, tetaplah kalian ada di dalam rumahmu. Medan juangmu, wahai kaum wanita, ada di dalam rumahmu. Medan juangmu, area berjihadmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ada di dalam rumahmu. Nah, ruang untuk beribadah, ruang untuk beramal, ruang untuk berkarya, ruang untuk berbuat demi Islam dan kaum muslimin ada di dalam rumahmu, wahai kaum wanita. Dan kita pun sebagai kaum laki-laki dan pria harus menyadari hal itu. Nah, lihat sampai kata-kata yang demikian. Mohon maaf, kisah yang saya bawakan tadi itu sampai istrinya dipaksa naik motor. Nggak bisa. Tidak semua wanita kemudian bisa belajar naik motor ya. Ada wanita yang masih dalam fitrahnya. Dalam masalah fitrahnya maksudnya ya, dia yang bisa dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya lembut. Naik motor itu kan butuh tenaga besar kan ya. Bukan berarti saya mengatakan wanita yang bisa naik motor sudah keluar dari fitrahnya, bukan. Jangan salah sangka juga. Tapi saya hanya menceritakan bahwa dia sebagai seorang istri ternyata dipaksa untuk belajar naik motor, sesuatu yang gak bisa dia lakukan. Dipaksa, sampai akhirnya masya Allah apa yang terjadi. Karena unsur paksaan itu akhirnya terjadilah kecelakaan, kaki istrinya patah, tulangnya patah. Madharat kan ya? Madharat. Ini akibat dari konsep ikhlas yang kurang tertanam. Bayangkan, dia mampu untuk antar jemput, mampu, sangat-sangat mampu. Cuman hanya karena dia berpikir, kok aku saja yang antar jemput? Panas, pagi-pagi harus berangkat, sore harus nunggu, anak-anak udah pulang atau belum, nunggu di halaman pesantren, nunggu di pos ronda, lihat anak belum keluar, anak belum keluar. Ini kan orang Jawa bilang kemerungsung, garis miring. Nah, Mbah Umar mana? Kemerungsung itu apa? Resah. Apa Mbah Umar? Kemerungsung itu garis miringnya. Jenuh ya. Jenuh, resah, dan yang seperti semisalnya ya. Kan gitu. Ini susah. Ya. Konsep keikhlasan itu kurang tertanam. Tapi Anda-anda semua, kaum suami, kaum ayah yang betul-betul memegang konsep keikhlasan, saya kira yang seperti itu akan ringan dijalani. Tidak terpikir sedikit pun sama sekali bahwa aku susah, istriku enak-enakan di dalam rumah, saya panas-panasan di jalan raya, istri saya kipas anginan di dalam kamarnya. Ya itu memang tugas dia, mengurus rumah. Nah, betul-betul menjadi seorang ibu rumah tangga, benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, sekarang di tengah masyarakat kita sendiri sudah mulai muncul kesadaran bahwa rumah tangga yang sukses itu adalah rumah tangga yang masing-masing anggotanya melaksanakan fungsi pokok utamanya. Seorang ibu ya betul-betul berperan sebagai seorang ibu, seorang istri betul-betul berperan sebagai seorang istri. Itu sudah ada kesadaran ke arah sana. Nah, sudah ada kesadaran ke arah sana. Jadi biarlah istrinya di rumah, nah, mengurusi anak-anaknya sebagai seorang ibu dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja bahwa alhamdulillah apapun kondisi, apapun keadaan, demikian juga sekian banyak kekurangan yang ada di dalam pondok pesantren yang dikelola oleh Salafiyin, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah. Nah, secacat apapun pendidikan itu, nah, sebesar apapun celah kosong di sana, tetapi kita yakin bahwa sistem pendidikan inilah sistem pendidikan yang terbaik. Sistem pendidikan yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah profil pendidik yang sukses. Lihat, beliau telah membina generasi sahabat, yang kemudian dari generasi sahabat itu lahirlah generasi tabi'in. Beliau sukses mendidik para sahabat. Bukan hanya sahabat-sahabat yang sudah tua, sahabat-sahabat yang ikut bersama dengan beliau sejak zaman Mekah, bukan hanya sebatas sahabat-sahabat yang menerima dan membantu beliau dari kalangan Ansar dari kota Madinah, bukan. Bahkan sahabat-sahabat yang masih anak-anak, Nabi Muhammad SAW sukses mendidik mereka. Tetapi, nah, kekurangannya ada pada diri kita. Kekurangannya itu ada pada diri kita. Cacat yang terjadi, kesalahan yang terjadi, itu bukan pada sistem pendidikan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi cacat dan kesalahan itu terjadi dari faktor kita. Nah, yang mungkin belum begitu utuh memahami sistem pendidikan Nabi seperti apa, atau barangkali kita yang belum mampu memaksimalkan semua potensi yang ada di tengah-tengah kita, atau barangkali kita yang kurang mampu untuk mensinergikan, menghubungkan satu potensi dengan potensi yang lain, digabungkan, diformalisikan, nah, kemudian menjadi sebuah format istimewa untuk sistem pendidikan anak-anak kita. Nah, barangkali pola pikir kita tentang pendidikan anak-anak ini baru sebatas jangka 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita belum sempat memikirkan dan merancang 15 tahun ke depan itu akan seperti apa. Nah, tetapi yang jelas sistem pendidikan Ahlus Sunnah, sistem pendidikan yang diajarkan Nabi, itulah sistem pendidikan yang sempurna. Harus diyakini sebagai konsep yang paling sempurna. Kenapa kita katakan sempurna? Itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misal, sebagai salah satu contoh, bukan sekali dua kali saya ditanya, puluhan bahkan ratusan kali dalam sekian lama, sekian tahun ini. Orang tua bertanya, "Ustaz, anak-anak kita kok tidak diajarkan keterampilan dan keahlian di pesantren?" Nah, atau misalkan mungkin ada orang tua menyampaikan, "Saya tidak memasukkan anak saya di pesantren karena di sana tidak ada keterampilan dan tidak ada keahliannya." pernyataan pertama dan kedua tadi kurang lebih sama. Saya katakan ada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sistem pendidikan yang beliau terapkan pada generasi sahabat, beliau pun mengajarkan kemampuan, keahlian, keterampilan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi jangan dikira, jangan dipandang, jangan disangka bahwa sistem pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah itu tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada keahliannya, tidak ada keterampilan. Sekarang belum nampak. Sekarang belum terlihat. Sekarang belum dimulai. Nah, tetapi alhamdulillah beberapa pesantren yang bisa dikatakan sudah cukup tua dibandingkan pesantren kita saat ini, mungkin katakan seperti itu. Pesantren yang sudah berjalan 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Pelajaran-pelajaran itu seperti itu sudah mulai diajarkan. Nah, keterampilan, keahlian. Nah, mulai dari masalah listrik, kayu, besi, nah, prinsip-prinsip ekonomi yang dasar, yang diperlukan saja, yang sifatnya praktek, kan gitu ya. Yang sifatnya praktek secara langsung. Nah, desain grafis, desain ini, desain itu, sablon, nah, bengkel, otomotif, nah, beternak, bertani, nelayan, kan gitu. Itu semua alhamdulillah menjadi bagian dari konsep pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah. Tetapi kan sekarang berpikir, kapankah waktu yang tepat untuk memberikan materi-materi seperti itu? Apakah sejak sekarang ketika anak-anak kita masih berusia 10 tahun dan 12 tahun? Kan tidak. Nah, justru yang paling pertama adalah itu tadi. Pondasi dasarnya, akidah dia, manhaj dia, pola ibadah dan tata cara ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca buku-buku yang membahas tentang pendidikan anak, tarbiyatul aulad, pasti disebutkan di sana bahwa salah satu kewajiban orang tua, dan itu adalah hak putra-putrinya, mengajarkan kepada mereka ma'isyah, nafkah, cara bekerja yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anaknya. Itu kewajiban orang tua. Karena orang tualah yang paling paham dan mengerti bakat dan potensi pada anak-anaknya. Nah, tapi yang jelas pendidikan dasar agama itu harus mulai ditanamkan. Nah, bukan pendidikan cinta dunia yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Kan gitu. Bukan pendidikan cinta dunia yang pertama kali ditanamkan pada anak-anak. Mereka masih kecil, mereka masih berusia dini, mereka masih anak-anak, sudah mulai dikenalkan, difahamkan untuk mengejar materi, mengejar harta, pangkat dan kedudukan. Begitu. Nah, ditanamkan dari kecil, kamu harus rajin belajar agar besok menjadi pejabat, agar besok menjadi menteri, agar besok jadi orang kaya. Kamu kalau orang jadi orang kaya, bapak sama ibu seneng. Kalau kamu sudah jadi orang kaya, nanti bapak kan pasti, bapak ibu kamu buatkan rumahnya yang bagus ya. Nanti bapak ibu kamu belikan mobil, bapak ibu kamu belikan ini dan itu, emas jangan lupa. Akhirnya anak orientasinya dari kecil itu bagaimana kaya. Bagaimana menjadi pejabat. Bagaimana menjadi artis. Kan itu pola pikir yang kita rasakan dan kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini harus difahami betul. Ikhwati fillah yang dimuliakan demi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah. Nah, yang paling jelas, dan ini sebenarnya simpel serta sederhana sekali. Nah, apapun asupan pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita, apapun jurusan pendidikan yang kita pilihkan buat mereka, apapun itu, yang harus diingat selalu adalah semua yang kita putuskan untuk anak-anak kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah pula keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Jadi masing-masing kita harus mempersiapkan jawaban nanti. Apabila pada hari kiamat kita ditanya, kenapa engkau pilihkan pendidikan seperti itu untuk anakmu? Nah, harus dijawab pertanyaan itu. Nah, kenapa engkau pilihkan pendidikan seperti itu untuk anakmu? Nah, sebab anak itu kan nikmat. Anak itu adalah karunia. Anak itu rizki. Semua nikmat yang Allah berikan untuk kita akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang nikmat yang telah diberikan olehnya untuk kalian. Nah, yang telah diberikan olehnya untuk kalian. Nah, untuk apa? Dari mana? Bagaimanakah caranya? Nah, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak jauh lebih bernilai dan lebih berharga daripada harta. Nah, anak adalah harta yang paling tinggi nilainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba." Setiap hamba itu pada hari kiamat tidak akan bergeser posisinya. Saat ia menghadap Allah Rabbul Alamin sampai dia ditanya tentang empat perkara. Telapak kaki kanan kiri ini tidak akan bergeser kanan kiri, depan belakang. Saat dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum menjawab empat pertanyaan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab hamba pada hari kiamat nanti. Tanggung jawab kita semua di hadapan Allah. Yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan an umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya, umur yang dia punya di dunia, usia itu dihabiskan untuk apa? Usianya itu, kesempatan hidup di dunia. Nah, kesempatan hidup di dunia itu dihabiskan untuk apa? Harus dijawab. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam wa an jismihi fi ma abla. Dia akan ditanya tentang kekuatan fisik dan jasmaninya digunakan untuk apa? Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang harta yang dia punya. Dari mana dia peroleh? Dengan cara apa dia dapat? Dan untuk apa dia habiskan? Harta itu untuk apa dia belanjakan? Harus dijawab pertanyaan ini di hadapan Allah nanti. Kemudian yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasallam wa an ilmi fima amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmu yang telah dia peroleh di dunia. Sudahkah diamalkan ataukah belum? Ilmu yang dia miliki dikerjakan dengan ikhlas ataukah tidak? Nah, ini bentuk pertanggungjawaban masing-masing hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas anak masuk dalam pengertian harta, mendidik anak masuk dalam kategori usia dan umur yang kita habiskan. Nah, kekuatan fisik, jasmani dan tubuh kita pun masuk dalam pengertian mendidik dan merawat anak-anak. Nah, maka itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan sekian banyak manusia. Ketika akhirnya kita memilihkan untuk anak-anak kita sistem pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah, tidak perlu berkecil hati. Nah, tidak perlu malu, sungkan, apalagi takut-takut. Nah, tidak perlu sungkan untuk kemudian dengan lantang dan mantap kita katakan bahwa anakmu sekolah di mana? Di pesantren. Terus pelajarannya apa? Menghafal Al-Quran, mempelajarinya, menghafal hadis Nabi, mempelajarinya. Kok seperti itu? Iya, karena saya yakin kehidupan mereka di masa yang akan datang itu tegar atau tidaknya mereka, survive atau tidaknya mereka dalam menghadapi kehidupan dunia itu sangat ditentukan dengan kemampuan mereka dan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu. Nah, bukan berusaha sembunyi-sembunyi kan gitu. Anaknya sekolah di mana? Di mana ya? Malu untuk menyebut anaknya di pesantren itu, malu banget. Kelas berapa ya? Ya kelas seusianya kan begitu ya. Anak saya sekarang sudah usia 9 tahun, 10 tahun ya di kelasnya. Karena mungkin di beberapa pesantren sistemnya masih belum seperti itu, masih ini jawabnya ya SD kelas 6 lah kan gitu, SMP kelas 7 lah. Atau yang misalnya tidak usah kecil hati, jawab saja Al-Qur'an dan Sunnah. Orang awam saja yang betul-betul mengerti dan bisa memahami, orang awam tapi memahami dan mengerti betul konsep pendidikan yang sifatnya umum dengan, dan dia bisa bandingkan dengan konsep pendidikan secara Islami, dia dengan tegas kok, anak saya di pesantren Ustaz. Bayangkan. Saya sudah pernah bertemu dengan beberapa orang, mohon maaf, pernah bertemu dengan beberapa orang yang secara status sosial sudah tinggi, katakanlah pejabat, orang kaya, ini dan sebagaimana, dan semisalnya. Tapi dengan bangga, anak saya juga di pesantren Ustaz. Anak saya di pesantren. Seorang kapolres saja dengan bangga dia mengatakan, anak saya di pesantren Ustaz. Karena dia mengerti betul sebagai seorang anggota polisi, kondisi remaja zaman ini itu seperti apa. Kan gitu, kasus-kasus apa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda, kemudian kasus-kasus kejahatan yang selalu mengintai untuk menjadikan anak-anak muda sebagai korban itu, wah luar biasa seorang anggota polisi, apalagi setingkat seperti itu seorang kapolres kan gitu ya. Maka dia paham betul, anak saya harus selamat ini. Enggak usah lah di seperti itu, pesantren aja. Karena di pesantren itu jelas orientasinya adalah agama, agama, akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Subhanallah. Orang awam saja sekali lagi, banyak di antara mereka dengan bangga ketika menyebut anaknya di pesantren. Kita yang sudah belajar agama lebih lama, belajar agama lebih dalam, apa susahnya untuk mengatakan anakku di pesantren? Anakku di pesantren. Kok enggak disekolahkan di sekolah umum? Ya, itu pilihan Anda, ini pilihan saya. Kan itu. Ini pilihan saya. Apa Anda akan bisa menerima kalau saya mengatakan ya sana keluarkan aja masuk di pesantren? Enggak kan? Saya juga tidak akan terima kalau Anda mengatakan ngapain sekolah di pesantren? Ya, saya tidak akan terima yang seperti itu. Biarlah seperti ini kehidupan saya. Toh saya bertanggung jawab bukan pada Anda. Sukses atau tidaknya anak saya tidak kembalinya kepada Anda. Tapi sukses tidaknya anak saya gagal dan berhasilnya itu, toh nanti yang mempertanggungjawabkannya adalah saya di hadapan Tuhan saya nanti dari kiamat. Itu saja, simpel sebenarnya. Nah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal, ada beberapa poin penting yang harus kita sampaikan terkait dengan sistem dan pola pendidikan anak-anak kita agar sukses dan berhasil. Nah, agar sukses dan berhasil. Sebab kenapa? Tidak sedikit orang yang mengeneralisasi. Akhirnya kemudian dipukul rata, digebyah uyah. Contoh, ada orang tua, katakan orang tua itu salafi, ayah ibunya salafi, anaknya dari kecil dipesantrenkan. Ya, anaknya dari kecil dipesantrenkan. Ternyata setelah dewasa gagal, jauh dari harapan, tidak sama dengan apa yang dia bayangkan. Gagal, katakanlah seperti itu gagal. Ini kan kasus ya, kasuistik. Kemudian diangkat, di blow up, kan, dibesar-besarkan untuk menjatuhkan kredibilitas pesantren. Kan, percuma juga anaknya dipesantren kan? Itu si fulan tetangga saya, anaknya gagal dari kecil loh padahal dipesantren. Itu kasuistik 1, 2, 3. Nah, sekarang kita balikkan saja. Pernyataan seperti itu sudah berapa banyak dan lebih banyak mana persentasenya kegagalan di dalam mendidik anak, antara mereka yang mendidik dengan konsep Islam, konsep pesantren, konsepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kegagalan yang terjadi pada konsep pendidikan umum. Coba jawab dengan jujur, lebih besar mana persentasenya? Nah, anak-anak yang terlibat narkoba, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, kan gitu. Anak-anak yang enggak ngerti salat, anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, anak-anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang tidak bisa berwudu. Sebut aja pasal-pasal yang berat ini. Kan begitu. lebih banyak mana persentasenya? Anak-anak kita yang dikelola di pesantren salafiyin ataukah anak-anak yang dikelola di sekolah-sekolah umum itu? Mohon maaf ya. Kan gitu. Jawab dengan jujur, persentasenya lebih banyak. Jadi jangan sampai kegagalan 1 2 3 anak di pesantren kita lalu digeneralisasi untuk kemudian menjadikan alasan udahlah pindah aja sekolah umum. Kan gitu. Kalau seperti itu caranya sama aja. Cari kasus, kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan itu sangat banyak sekali kan gitu. Kegagalan pendidikan ini, sistem pendidikan nasional ini, angkat-angkat-angkat, udah generalisasi semua, ret, masukkan yang pesantren, sama kan ya. Tapi kan kita tidak berpikir seperti itu. Cara pandang kita kan, cara menimbangnya adalah Al-Quran, sebagai kitab suci kita, wahyu-wahyu Allah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai wahyu kedua. Sebagai wahyu kedua. Nah, jadi saya sering ditanya seperti itu. Nah, itu si fulan anaknya gagal, si fulan anaknya gagal. Ya tinggal saya balas saja. Si fulan anaknya sukses. Si Alan anaknya sukses. Si ini anaknya jadi ustaz, si ini akhirnya jadi pengusaha yang sukses. Si ini masya Allah sekarang jadi pengurus pondok. Yang ini masya Allah, saya sebutkan saja sama kan ya. Jadi jangan hanya mengangkat yang gagal-gagal, tapi yang sukses dan berhasil ini luar biasa alhamdulillah ini. Nah, apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan anaknya ustadz aja gagal kok, anaknya ustadz aja nakal kok, kan gitu. Mau mendidik anak-anak yang lainnya seperti apa, kan gitu. Terus maksudnya apa, kan gitu. Maksudnya tidak bisa menerima konsep pendidikan Islam, tarbiyatul aulad, pendidikan anak yang diajarkan Nabi, kemudian lebih memilih sistem pendidikan yang lain, atau bagaimana maksudnya. Nah, jangankan seorang ustadz, seorang Nabi saja belum menjadi jaminan anaknya sukses dan berhasil. Jangankan ustaz, Nabi Nuh alaihi salam. Kan begitu. Anaknya gagal untuk disertakan dalam barisan orang-orang yang beriman. Ditenggelamkan Allah dalam keadaan kafir. Jangankan ustaz. Nah. Jadi kita berbicara bukan hanya pada hasilnya, bukan pada outputnya saja, itu saja tidak, tapi proses kita ke sana. Kita sudah berusaha secara maksimal, kita telah berikhtiar sekuat tenaga. Nah, kita sudah berupaya sebatas kemampuan kita. Ini mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau toh akhirnya gagal, kita kan bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru sekarang yang menjadi tugas kita adalah menggali potensi di kalangan kita sendiri, di kalangan ahli sunnah. Semua digali potensinya. Kemudian semaksimal mungkin potensi-potensi tersebut disinergikan, dihubungkan satu dengan yang lain. Maka pada kesempatan acara seperti tadi malam, demikian juga kesempatan yang lain, Saya ingat saya pernah menyinggung juga agar potensi itu kan tergali. Ketika kita sudah saling kenal satu dengan yang lain, kita paham, oh si A ini basicnya insinyur, si C basicnya dokter, si D basicnya seorang desainer, kan gitu, si F seorang ekonom, misalkan itu kan potensi semua ya, potensi semua yang harus kemudian digali, disinergikan untuk kebaikan dan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Nah, ilmu-ilmu seperti itu bukan berarti tidak bermanfaat, ada manfaatnya, tetapi kan kerangkanya harus ditentukan oleh kita, oleh ahli sunnah, oleh salafiyin, agar tidak keluar dari syariat Islam, agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita lebih percaya menyerahkan dan menitipkan anak-anak kita untuk belajar tentang anatomi tubuh kepada seorang dokter salafi dibandingkan kita serahkan anak-anak kita untuk belajar tentang anatomi tubuh kepada seorang dokter yang mohon maaf masih awam dan kurang memahami secara dalam tentang ajaran Islam. Kita lebih senang kan menyerahkan kepada dokter salafi. Misalkan, ini dok, mohon maaf, anak-anak kelas 5 ini, anak-anak kelas 6, mereka saatnya sudah diajarkan tentang anatomi tubuh. Nah, sehingga mereka paham betul bahwa tubuh mereka itu terdiri dari sekian banyak organ, sekian banyak lapisan, fungsinya seperti apa, tugasnya bagaimana, organ-organ tersebut. Kemudian organ tubuh yang rentan untuk patah, rentan untuk retak, itu seperti apa? Anak-anak itu paham akhirnya. Nah, ini termasuk sistem pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksud menggali potensi dan mensinergikannya. Anak-anak senang untuk diajari anatomi tubuh. Nah, seperti yang sudah dipraktikkan oleh namanya oleh ustaz-ustaz kita di pondok di Solo, di Ma'had Darussalaf Masjid Ibnu Taimiyah, seperti itu. Tim dokter diberikan jadwal khusus hanya untuk mengajarkan anatomi tubuh. Kemudian mempelajari tentang penyakit-penyakit yang sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Ciri-cirinya seperti apa? Cara menanganinya bagaimana? Diajarkan sebagai suplemen tambahan wawasan untuk mereka. Diajarkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada satu pelajaran yang apa namanya digulirkan juga di pesantren di Solo. Ini saya cerita dari sebuah kenyataan seperti itu juga, tentang apa namanya pengetahuan umum. Anak-anak itu setiap pekan sekali materinya ada saja, dan itu pekan ini membuat tahu, dan anak-anak disuruh bawa bahan-bahan ini, diajari 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran kumpulkan. Kemudian berikutnya lagi membuat cuka, 1 minggu lagi membuat apa namanya yang dari kelapa itu putih-putih itu loh, nata di koko. Berikutnya lagi buat tempe, buat lagi berikutnya buat balon gas, berikutnya lagi buat apa namanya origami, kan gitu. Berikutnya lagi buat ini, buat itu, buat itu. Jadi wawasan anak-anak diberi, kitalah yang membimbing, kitalah yang mengarahkan. Tetapi serahkan kepada mereka yang memang sudah secara manhaj dan akidah salafi, manhaj dan akidahnya ahlus sunnah. Jadi jangan dikira bahwa pendidikan ahlus sunnah, pendidikan salafin itu kok cumut gitu ya. Al-Quran hadis. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti yang dibayangkan. Nah, pendidikan yang kita kelola pun sama. Matematika diajarkan, pendidikan bahasa diajarkan, pengetahuan sosialnya juga, pengetahuan alamnya juga disampaikan, geografi juga disampaikan. Tapi mohon, materi yang disampaikan untuk anak-anak kita adalah materi yang betul-betul terbimbing oleh syariat. Mereka yang menyampaikan untuk anak-anak kita pun mereka yang sudah betul-betul faham tentang syariat, agar tidak salah langkah. Kan mereka membutuhkan arah. Nah, kita yang misalkan punya basic otomotif, misalkan bengkel motor ya, tidak ada salahnya anak-anak pada usia tertentu, katakan usia 14, usia 15 sudah diajari nih cara bongkar motor. Mulai dari tidak langsung satu hari, tapi misalkan mengajarkan tentang prinsip dasar motor itu apa, kenapa kok bisa berjalan, apa namanya sumber energinya dari apa, kenapa bensin ada karburatornya, ada radiatornya, terus dijelaskan 1, 2, 3, besok bongkar pasang, dipahami ini dan itu, merek-merek yang terkenal kan gitu, merek yang tangguh, bagaimana biar bisa irit, sampaikan kepada mereka, tidak ada masalah. Nah, cara ngelas, cara kayu, masang batu bata, misalkan cara beternak, cara apa namanya bertani, cara berkebun, sampaikan. Tetapi mohon yang kita tunjuk untuk menyampaikan materi-materi tersebut, mereka yang betul-betul ahlus sunnah, betul-betul ahlus sunnah. Alhamdulillah banyak diantara kita basicnya guru, basicnya mungkin dinas perkebunan ya, dispun, dinas perkebunan kan gitu ya, dinas ini dinas itu ya. Alhamdulillah di beberapa pesantren itu sudah berjalan, di beberapa pesantren itu sudah berjalan. Maka saya kira penting misalkan, wallahualam, mudah-mudahan di sini sudah pernah dilakukan ya, sudah pernah dilakukan, mudah-mudahan apa namanya pernah dilakukan, tapi barangkali walaupun sudah atau barangkali belum, tidak ada salahnya kita sampaikan, lakukanlah studi banding, kan begitu, lakukanlah studi banding resmi, bukan sambil jalan. Sambil jalan misalkan udahlah sekalian daurah syekh aja, sambil jalan akhirnya ya yang didapat pun sambilan, yang kita dapatkan hasilnya pun sambilan saja. Tapi betul-betul diniatkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari resmi. Nah, perwakilan dari ikhwan-ikhwan di Banjarmasin sini, di Banjarbaru atau katakan Kalimantan Selatan, resmi dikirimkan satu tim untuk melakukan studi banding. Nah, sebelum berangkat sudah ditentukan apa-apa sajakah yang harus dipelajari. Kemana saja pesantren yang akan dituju. Kan gitu. Sebelum datang kontak dulu terlebih dahulu, sehingga materi dan bahan yang kita perlukan sudah disiapkan. Jadi waktunya itu efektif. Tidak kemudian yang penting studi banding berangkat, terus apa yang dicari? Ya yang penting lihat-lihat aja. Nah, ini dia efektif, tidak optimal. Tapi dari awal sudah ada daftarnya ya. Apa yang akan disurvei, apa yang harus distudi bandingkan, siapa harus diwawancarai, kemudian apa-apa saja yang harus kita minta. mulai dari apa namanya tata tertibnya, sanksi-sanksinya, kemudian juga aturan kelasnya, menyusun jadwal santri misalkan, kemudian program ekstrakurikulernya ketika mereka liburan seperti apa, sistem masuk dan apa liburannya, ini kan sudah didata dulu, sudah didata, diinventarisir data-data tersebut, sehingga kemudian kita kontak ke pengurus pondok, misalkan pondok kursi Ustadz Afif begini-begini, ya dihubungkan dengan pengurus sekretaris misalkan, kami mohon disiapkan bahan-bahan ini karena satu bulan lagi kami akan mengadakan studi banding misalnya. Efektif waktunya di Gresik 3 jam cukup kan gitu ya, berangkat lagi ke Jember sekian jam cukup, berangkat lagi ke Ngawi misalkan sekian jam cukup, sebagainya. Agar kita paham betul kerangka pendidikan ahli sunnah itu ya tidak seperti yang dibayangkan, ngaji terus Al-Quran terus sunnah terus, tidak, sisi-sisi lain itu pun tetap diperhatikan, itu pun tetap diperhatikan. Ya itu tadi tinggal kembali kepada kita semua yang mengelola dan terlibat dalam apa namanya sistem di sini, bagaimana itu menggali potensi dan mensinergikannya. Kadang-kadang ada satu dua di antara kita, si A si B itu punya potensi besar, tetapi ternyata belum tergali, belum terdeteksi, belum tercium kemampuannya. Ini padahal orang ini punya potensi untuk dilibatkan, punya potensi untuk dilibatkan, nah, tapi itu tadi tidak tercium ya. Akhirnya potensi itu ya sia-sia saja. Nah, padahal sangat penting untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh rahmati Allah Azza wa Jal. Nah, itu tadi pandangan umum tentang pendidikan yang dikelola oleh Ahlu Sunnah, pandangan umum tentang pendidikan yang dikelola oleh As-Salafiyun. Nah, yang paling terpenting adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala bahwa sampai sistem pendidikan pun kita ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin. Nah, sehingga kita mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada akidah dan tauhidnya saja, bukan hanya dalam hal ittiba'nya saja, bukan hanya dalam masalah makan dan minum, adab-adab dan etikanya, bukan hanya tentang tata cara sholat, puasa, zakat dan berhajinya, bukan di situ saja, tetapi sistem pendidikan anak pun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Apa yang dimaksud dengan secara kaffah itu? Secara menyeluruh ya, semuanya, dari perkara yang paling tinggi dan paling mulia tauhidullah azza wajal, sampai perkara yang kita anggap ringan sekalipun, sampai perkara yang paling ringan sekalipun. Nah, misalkan adab dan etika orang yang akan melaksanakan sholat adalah memperhatikan bau badan dan bau mulutnya. Ini kan kadang-kadang dianggap remeh dan kecil, tapi Islam memberikan perhatian juga, menyeluruh semuanya, dari tauhid yang paling tinggi sampai halal yang kita anggap remeh. Yang saya berikan contoh simple adalah memperhatikan bau badan, bau pakaian, bau mulut ketika akan melaksanakan sholat, ibadah yang sangat agung. Nah, Nabi Muhammad ajarkan kita untuk apa namanya menggunakan wangian. Nah, demikian juga Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mandi bila memang badan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nabi Muhammad SAW melarang siapapun dia yang makan bawang putih, bawang bombay, beberapa saat sebelum waktu sholat. Ketika waktu sholat telah tiba, bau mulut itu masih belum hilang, Nabi Muhammad melarang sholat berjamaah di masjid. Nah, kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyuan sholat. Sekalipun teman kanan dan kirinya tidak terganggu, tetapi malaikat-malaikat Allah terganggu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, man akala tuman aw basaran fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa makan bawang putih atau bawang bombay, bawang putih atau bawang bombay, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Artinya jangan sholat bersama dengan kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.